الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاعد pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai keutamaan, berbagai kemuliaan, yang mana dengan semua itu kita alhamdulillah telah selesai dalam bulan Ramadan dan telah berada di awal-awal Syawal. Tentunya banyak perkara yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan, banyak hal yang telah kita lihat, yang Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita, sehingga kita mampu melewati hari demi hari dalam bulan Ramadan. Semua perkara itu tidak lepas dari nilai-nilai takwa, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak lepas dari hikmah, dari hikmah-hikmah puasa, hikmah dari hikmah-hikmah perhambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang telah kita lewati sebagai nikmat yang sangat besar ini menuntut kesyukuran. Apalah arti nikmat yang amat besar kalau ternyata kita tidak mampu mensyukurinya? Apa arti anugerah yang sangat besar kalau ternyata kita tidak mampu memegang nikmat itu? Taqwa rahimahumullah. Karena itulah saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya bahwa di saat-saat ini nilai-nilai kesyukuran atau upaya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus betul-betul kita manfaatkan. Harus kita betul-betul nampakkan nikmat besar menuntut kesyukuran yang lebih besar. Kalau tidak, maka kita terancam. Hanya dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nikmat ini. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hanya dua hal. Jika kalian bersyukur, maka saya tambah. Dan jika kalian ingkar, maka azabku sangatlah pedih. Hanya dua. Mampu mensyukurinya atau ingkar terhadap. Kemuliaan dalam bulan Ramadan adalah nikmat yang menuntut kesyukuran. Bahkan dia nikmat yang amat besar, mengalahkan nikmat-nikmat keduniaan. Nikmat salat jamaah lebih mantap dalam bulan Ramadan. Nikmat salat lebih mantap dalam bulan Ramadan. Bertambah salat kita dalam bulan Ramadan. Nikmat membaca Al-Qur'an. Nikmat berpuasa. Berbagai nikmat-nikmat kemuliaan lainnya dalam bulan Ramadan. Ini menuntut kesyukuran. Bagaimana mensyukurinya? Memanfaatkannya untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat tadi adalah bahagian dari bahagian-bahagian dari nilai-nilai takwa. Dan takwa itu kita sudah tahu adalah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Sekarang menggunakan nikmat itu sebagai bekal dan menggunakan nikmat itu guna mewujudkan nilai kesyukuran. Ini sama. Tidaknya memanfaatkan nikmat dalam bulan Ramadan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat-nikmat nilai-nilai takwa itu sebagai bekal di luar Ramadan. Nikmat membaca Al-Qur'an, bagaimana mensyukurinya di luar Ramadan? Kebiasaan dalam bulan Ramadan yang sudah Allah tanamkan pada kita, rasakan nikmatnya kepada kita, lanjutkan di luar Ramadan. Ya walaupun ya tidak akan bisa penuh seperti Ramadan, sebab Ramadan itu bulan khusus, bulan fasilitas memang. Sulit dijangkau, mau sama dengan Ramadan, sulit. Sudah rutin ada yang dia baca dalam Al-Quran setiap hari. Atau minimal dia punya dalam bulan Ramadan, dia akan punya target menghatamkan. Nah, di luar Ramadan, target itu tidak lepas. Walaupun mungkin khatamnya nanti 2 bulan baru khatam. Lepas itu artinya apa? Kita gunakan nikmat dalam bulan Ramadan di luar Ramadan. Itu juga artinya menggunakan nilai-nilai takwa dalam bulan Ramadan untuk bekal di luar Ramadan. Kita tidak gunakan, berarti kita tidak syukuri. Maka nikmat ini akan berlanjut pada kalimat selanjutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebab beda orang yang meninggalkan kebaikan setelah tahu kebaikan itu dan merasakannya dengan orang yang meninggalkannya karena memang belum pernah tahu. Karena belum pernah tahu, belum pernah merasakannya. Walaupun sama-sama terlarang, sama-sama tersesat, tapi setelah tahu, maka bahaya, ya mak. Itu yang dikatakan oleh penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika kamu tidak tahu, maka itu adalah musibah. Tetapi jika kamu tahu, maka musibahnya lebih besar. Ini tadi di antara pengingat. Kita sudah rasakan, kita sudah tahu keutamaan membaca Al-Quran. Allah sudah berikan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran. Terasa betul jemaah. Kemudian setelah itu di luar Ramadan, lepas begitu saja, berarti kita tidak bersyukur. Berarti nikmat ini, anugerah ini, nilai-nilai takwa ini, kita tidak gunakan sebagai bekal. Hilang. Akan hilang. Akan hilang. Hilang. Nah, gimana bisa mengharapkan kebahagiaan yang kedua untuk orang yang berpuasa? Isra'i farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, berhari raya, dan kedua kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Cara bekalnya, nikmatnya kita tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang nikmat demi nikmat lainnya dalam bulan Ramadan, manfaatkan, gunakan, jadikan bekal, terus jadikan bekal. Kita sangat memerlukan bekal dalam kehidupan ini. Dan tidak ada bekal kecuali hanya takwa, dan takwa adalah bekal yang terbaik. Itu makna ayat itu. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sungguh khairaz zadi taqwa. Maka sungguh bekal yang terbaik adalah takwa. Artinya apa? Tidak ada bekal selain takwa, dan takwa adalah bekal yang terbaik. Antara nilai-nilai takwa yang betul-betul harus kita gunakan adalah apa yang terbahas dalam kitab Ubudiyah ini. Sangat terasa bagaimana ubudiyah penghambaan dalam bulan Ramadan. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dalam bulan Ramadan sama dengan sebelum Ramadan. Hingga keluar Ramadan ya tetap sama saja. Nilai-nilai ikhlas dalam bulan Ramadan, keikhlasan yang betul-betul luar biasa terasa itu. Kita mau salat diingatkan kepada Allah karena Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, di mana? Antara nilai yang sangat nampak pada puasa, sahur masa waktu subuh sampai menjelang maghrib, masa waktu maghrib kita menahan. Menahan apa? Kita menahan apa jemaah? Makan, minum, dan hal-hal yang dilarang. Makan, minum itu sebelumnya apa? Halal kan? Bukan sesuatu yang haram. Tangannya bukan larangan berdusta, bukan larangan khusus. Dusta itu dilarang di luar Ramadan, ya sudah dilarang. Apalagi dalam bulan Ramadan, apalagi saat berpuasa. Dalam bulan Ramadan, dalam puasa ini ada yang dilarang khusus. Lebih. Makan, minum sesuatu yang halal. Kenapa kita tinggalkan itu? Kenapa kita tidak mau makan? Kenapa kita tidak mau minum? Kalau ada orang suruh makan kita, suruh minum, kita lakukan? Tidak. Kita bilang saya puas. Kalau ditanya kenapa? Ditanya kenapa? Jawaban itulah yang harusnya terus teringat. Itu nilai yang sangat besar. Praktis sebenarnya, cara berpikirnya sangat mudah. Kenapa kita tidak mau minum? Puasa. Kenapa puasa? Kenapa menahan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang mubah kita mampu tinggalkan karena Allah, apalagi yang makruh? Apalagi yang haram? Apalagi kalau sampai bid'ah, syirik besar, dosa-dosa besar, syirikan akbar, kekafiran. Lihat nilai puasa. Hebat, luar biasa. Tiada tandingannya dalam amalan ini. Tidak ada tandingannya dalam amalan puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu amali bani Adam lah illa siyam fa innahu li." Semua amalannya anak cucu Adam untuknya. Kecuali puasa. Maka dia murni untukku. Sebab nampak jelas keikhlasan, ketulusan. Hanya kalau puasanya kita sekedar puasa karena terbiasa, maka nilai yang saya sebutkan tadi itu terlupa. Menahan juga, kenapa? Karena memang terbiasa menahan. Menahan, sebab orang-orang lagi menahan semuanya. Di rumah tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Sekedar berubah keadaan saja, dia pun berubah. Bukan karena adanya nilai tadi. Nilai yang muncul ketika kita ditanya, kenapa tidak makan? Padahal ini halal ini. Kenapa tidak makan nasi? Padahal halal itu. Kita katakan berpuasa. Kenapa puasa? Kenapa menahan? Berpuasa kan menahan. Kenapa menahan? Jawaban itu. Kenapa kamu tahan? Kenapa kamu tidak mau makan? Saya tahan karena Allah. Allah larang. Kita mampu menahan padahal perkara halal, karena Allah melarangnya pada saat tertentu. Lagi-lagi etika, lebih banyak lagi larangannya. Keluar masjid saja terlarang. Keluar dari masjid saja terlarang, kecuali kalau ada hajat, makan, minum, membuang air. Boleh mendatangi istri. Padahal malam boleh. Orang yang berpuasa. Tapi etika tidak. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak mau? Allah larang. Itu aturan Allah. Etika bukan kewajiban. Dia boleh saja batalkan etikanya. Dia batalkan etikanya. Batal sudah. Keluar. Kalau dia batalkan, saya batalkan puasanya Ramadan, saya minum dulu. Oh, berdosa itu. Tapi kalau etika, larang-larang etika, dia batalkan boleh. Dia bisa saja membatalkan. Tetap dia tidak mau. Berarti apa? Nilainya lebih. Menyebabkan dia tidak mau, penghalangnya lebih besar. Nah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan nikmat besar ini, anugerah besar ini di luar Ramadan. Kita gunakan, kita manfaatkan. Kalau tidak, kita tergeser. Sungguh sangat berat berada di luar Ramadan itu, berat luar biasa. Terasa beratnya. Di luar Ramadan itu terasa beratnya. Tidak segera kita ambil. Hari pertama, hari kedua kayak berubah total. Hari ketiga tidak kembali dikondisikan sebagaimana kegiatan di bulan Ramadan. Hanyut itu. Di bertakwa dan menjadikan takwa sebagai bekal itu berat ya. Ya berat. Bukan perkara yang enteng. Perlu perjuangan. Perlu usaha. Kalau ada satu dari nilai takwa berhasil kita pertahankan di luar Ramadan sampai akhir Ramadan, berjumpa lagi dengan Ramadan, hebat sudah. Apalagi kalau banyak. Itulah dilatih. Dilatih terus. Lihat prosesnya, kita sering ingatkan itu. Dalam surah Al-An'am ayat 150-an tentang 10 wasiat, 3 ayat. Mulai 150-an itu berisi 10 wasiat. Ketika Allah menyebutkan di ayat yang pertama 5 wasiat, Allah katakan "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian akali, pahami. Kemudian ayat selanjutnya Allah sebutkan 4 wasiat, kata Allah di akhirnya "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadhakkarun, sadar, ingat. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu wasiat dan menutup "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Ta'qilun dulu baru tadzakkarun baru tattaqun. Kata para ulama jelaskan ayat ini, tattaqun itu harus melewati ta'qilun dulu. Tadzakkarun. Baru kemudian baru bisa tattaqun. Baru selanjutnya menjadikannya sebagai bekal. Jadikannya sebagai bekal. Pembahasannya mudah, prakteknya yang perlu. Prakteknya yang perlu. Ini perjuangan. allakum ta'qilun, supaya kalian ta'qilun. Ta'qilun itu apa? Dari kata akal. Akal, akal itu simpul. Iya. Orang Arab bilang i'qil. Ikat. Simpul. Pahami dalam bahasa Indonesia. Pahami dalam bahasa Indonesia secara kata akal dalam bahasa Indonesia tidak bisa dipahami maknanya ta'qilun di situ. Allakum ta'qilun, supaya kalian ta'qilun, mengakalinya. Akal itu dari kata apa? Akal. Simpul. Berarti apa? Paham yang tersimpul. Menjadikan ilmu tersimpul itu saja itu prosesnya lama. Jadikan ilmu itu tertanam. Sekarang mungkin kita paham. Tapi belum tentu tersimpul ya. Tentu tersimpul. Walaupun paham sekarang, belum tentu tersimpul. Sampai keluar, hilang lagi. Dia tersimpul, terikat. Ilmu itulah yang nanti menjadi proses selanjutnya. La'allakum tadzakkarun. Supaya kalian tadzakkarun, mengingat. Ingat. Menghadapi peristiwa diingatkan. Oh ini ilmunya. Ada ilmu. Apalagi kalau sampai masuk. Kalau sudah tadzakkarun. Teringat. Iya. Diingat sudah. Maka apa? Masuk proses tadzakkarun. Akhirnya apa? Perintah dilakukan di atas dasar ilmu itu. Larangan ditinggalkan di atas dasar ilmu itu. Itu yang melandasinya sudah bergerak. Dan itu juga yang menjadi tujuannya. Itu tatkahun sudah. Menjadikannya bekal sudah. Sama ilmu-ilmu yang lain. Sama jurus-jurus ya. Jurus-jurus. Iya, jurus-jurus silat. Iya. Kalau pemain silat yang ahli mempertontonkan mainannya. Iya, kita yang nonton gimana? Iya. Gimana caranya menangkap pisau? Bagaimana caranya merubuhkan ini? Bagi teknik lah. Kita lihat. Enak, tertarik. Sama kalau dengar kabar dengar ceramah itu tertarik. Tapi apa yang dilihat itu? Kalau disuruh praktekkan, sekedar baru tertarik. Enak, bagus. Dia praktekkan. Dia ajar. Mulai susah itu. Padahal belum ta'akilun, belum dikuasai itu, baru sekedar disuruh praktekkan. Belum dihafalin. Sekedar baru, iya. Kan memperagakan kan baru sekedar apa? Berusaha mengingat, iya. Iya. Nah, kalau dia sudah ingat, betul-betul dia pahami, iya. Terikat sudah, nah, baru bisa masuk ke dalam proses penjiwaan. Jiwaan jurus-jurusnya. Resapi. Dia bisa rubah-rubah gerakannya. Sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Baru selanjutnya baru masuk. Kalau menghadapi musuh, musuh berfungsi. Menghadapi musuh baru berfungsi. Kalau penontonnya saja dapat musuh, bisa tidak? Penonton, senang, bagus jurusnya. Terus dapat musuh, bisa tidak? Tidak bisa. Mirip-mirip, kita dengar-dengar ceramah. Baru sekedar dengar. Berat, berat. Perlu waktu. Jangan dienteng-entengkan. Perlu perjuangan memang. Perlu mujahadah betul. Dan ingat jamaah. Bagaimanapun hebatnya mujahadah kita. Tetap. Doa adalah penentu. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan ini juga adalah nilai dari nilai-nilai yang Allah beri kepada kita dalam bulan Ramadan. Pasti lebih banyak doakannya kita dalam bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Lebih banyak doanya. Itu supaya Allah berikan, tanamkan kepada kita nikmatnya berdoa. Mengharap dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingat ada namanya kekuatan niat dan maksud. Kita baru memang baru penonton kita. Tapi dengan tontonan kita sudah tertarik. Tertanam tekad yang tidak akan bisa terlepas. Kita sudah mulai. Mulai belajar. Walaupun susah menghafalnya, tapi sudah mulai dengan tujuan. Tujuan sampai ke puncak. Bisa memanfaatkannya sampai ke puncak. Kalau ditakdirkan meninggal sudah dengan niat itu, dengan sudah ada langkah, maka apa? Berlaku innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tidaklah amalan itu kecuali dengan niatnya. Dan tidaklah yang akan diperoleh tiap-tiap orang kecuali hanya dengan apa yang dia telah niatkan, apa yang tertanam. Hadis itu, wa innamal likulli imrin ma nawa, dan tidaklah tiap-tiap orang kecuali hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya, apa yang menjadi tekad dan targetnya. Ini kembali kepada niatnya. Kalau niatnya bagus, iya, bagus. Kalau niatnya jahat, ya jahat juga. Besar niat jahatnya, besar tekadnya dalam mewujudkan sunnah, besar tekadnya dalam menegakkan ketauhidan, besar tekadnya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah. Tapi kalau di dalam juga besar tekadnya dalam mewujudkan kebatilan, dalam mewujudkan kesyirikan, dalam mewujudkan bid'ah, tertanam tidak bisa tergeser sudah. Ini mengerikan juga. Wa innama likulli imrin ma nawa. Tiap-tiap orang hanya akan memperoleh disesuaikan dengan apa yang dia telah niatkan. Dan pelajaran tentang niat dalam bulan Ramadan luar biasa. Tidak ada pelajaran yang lebih hebat dalam niat mengelahkan dalam bulan Ramadan. Banyak sekali kondisi keadaan kita dituntun untuk memahami niat. Meresapkan niat, mendalami niat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kuat. Teruslah perbaharui terus dan perbaiki niat. Di sini saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah, sudah pernah kita sampaikan bahwa dalam niat ada tiga hal yang perlu diingat. Pertama, niat dalam arti membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kita mau sholat, ada keinginan sholat. Berarti niatnya datang ke masjid mau sholat. Dan juga ada orang datang ke masjid bukan waktu sholat misalnya. Misalnya Pak Imam atau siapa yang tugas jadwal membersihkan masjid jam 8 misalnya, jam 8 pagi. Dia berniat datang ke masjid. Sholat bukan niatnya sholat, mau bersihkan. Ini niat dalam makna yang pertama ini. Niat dalam arti apa? Keinginan yang membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat dalam makna inilah yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, niat atau hadis innamal a'malu binniyat ini masuk ke dalam 70 bab pembahasan fiqh. Niatnya, puasanya, zakatnya, wakafnya, ininya dan lepas dari niat dalam makna pertama. Masuk di dalamnya mandi yang satu dengan mandi yang lainnya beda karena apa? Niatnya. Sama mandi. Hanya ada yang mandi karena terbiasa mandi pagi. Ada yang mandi karena berniat ingin membersihkan. Ada orang niat dalam sedekah. Dia berniat bersedekah. Dia kasih orang, dia titip sama orang supaya kasih orang yang berhak menerimanya. Ternyata yang datang ambil anaknya. Yang datang ambil. Anaknya juga orang berhak menerima. Anaknya bawa lagi ke orang tuanya. Kadoikuan nih. Mana aku ambil dia di situ. Saya yang titip itu bukan untuk kau ini. Maka gimana hukumannya? Si bapak anakmu dapat pahala sesuai dengan niatmu. Si anak mengambil haknya, tidak ada permasalahan. Niat menentukan hukum. Syarat niatnya adalah bersedekah selesai. Pembahasan wakaf. Ada orang memberi wakaf. Ada beberapa tanahnya. Yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Yang dia mau wakafkan yang sedang. Tangannya, tidak tahu mungkin sementara bicara, tangannya menunjuk ke yang besar. Yang dia bawa itu menyangka yang besar. Ketika mau diurus, mau dipagar, mau diapa misalnya. Kenapa yang itu kemuan? Kita bilang ini wakafnya ini. Bukan itu. Kita tunjuk ini. Mana yang jadi? Niatnya apa niatnya dia ketika itu? Yang sedang? Itu yang jadi yang sedang. Niat. Ini niat masuk. Niat dalam makna yang pertama ini masuk dalam banyak sekali pembahasan fikih. Ini dibanyak. Ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ini dibahas dalam banyak kitab fikih. Niat dalam makna pertama inilah yang membedakan apa? Ibadah dengan kebiasaan. Ada orang terbiasa melakukan sesuatu. Tidak ada lagi niatnya. Karena sudah terbiasa. Perlu niat. Terus? Sekarang niat dalam makna yang kedua. Niat artinya memaksudkan kepada siapa dan untuk apa amalan itu. Berniat kepada Allah semata-mata mengharapkan ridha Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini niat. Kata dia orang berwakaf, wakafnya ini. Niatnya ini itu kan? Itu niat. Sudah. Tapi apa maksudnya? Ini niat juga. Ikhlasnya sekarang. Inilah niat. Niat dalam makna yang kedua inilah yang dikenal dengan kata ikhlas. Di sini ikhlas. Niat dalam makna yang kedua inilah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam ucapan para ulama. Ini. Kita membahas tentang niat, maka ini dia. Kadang juga dalam Al-Quran datang dalam lafaz yuriduna, menginginkan wajah Allah itu niat. Menginginkan wajah Allah, niat dalam makna yang kedua ini. Yabtaghuna wajah Allah, yabtaghuna mengharapkan wajah Allah. Kadang dengan datang dalam lafaz memaksudkan. Memaksudkan. Kadang dapat datang dengan lafaz mengikhlaskan. Intinya niat. Ini menentukan berapa besar pahala kita. Biar dia niatnya mau sholat, mau bersedekah untuk ini, untuk apa. Tapi kalau bukan untuk Allah, bukan karena Allah, gugur semuanya, tidak ada nilainya. Jaran niat dalam makna yang kedua ini yang paling berat. Ini diungkap oleh para ulama. Tidak ada lebih berat dalam hidup mereka. Kecuali bagaimana mewujudkan keikhlasan dalam ibadah. Menghadapi riya, menghadapi sum'ah, menghadapi maksud-maksud keduniaan dalam amalannya. Sebab kadang apa? Kadang dia berhasil selamat dari jenis riya, ternyata riya muncul dalam warna yang lain. Muncul dalam bentuk yang lain. Makanya mereka perintahkan ta'allamun niyyah, pelajari niat. Ini dia yang kedua ini dimaksud. Sebab yang pertama itu enggak usah dipelajari. Kalau mau berniat dalam ayat yang pertama itu tidak dipelajari. Sebab kapan ada keinginan berarti sudah niat. Kapan dia berkeinginan berarti sudah niat. Ini pada hak pelajari dalam pembahasan fikih adalah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan itu. Tapi kalau berniatnya dalam makna yang pertama, siapapun yang punya keinginan pasti sudah berniat. Dengan azan. Mau sholat, ada keinginan, itu niat dalam pertama, makna pertama. Apalagi sudah pergi ke tempat wudhu. mau berwudu, itu jelas. Apalagi yang sudah jalan ke masjid. Itu niat. Tapi yang kedua, ini luar biasa. Di awal, di tengah, di akhir, setelah selesai juga, bisa diganggu niatnya. Saya ada juga orang sudah selesai beribadah, tapi apa? Iya. Ingin dilihat-lihat, ingin diperdengarkan semata untuk, coba lihat, niat dalam makna yang ini. Ini harus dijaga setiap saat. Dalam makna yang kedua ini, setiap saat. Kapanpun, dimanapun. Ini yang berat. Dan inilah hidupnya seorang muslim. Disinilah hakikat kehidupan seorang muslim. Cermati-cermati dalam bulan Ramadan, pelajaran tentang ini sangat luar biasa. Kita dalam bulan Ramadan boleh dikata, susul-menyusul itu ibadah. Susul-menyusul itu ibadah. Susul-menyusul itu ibadah. Sahur. Setelah selesai sahur, sudah masuk ibadah. Puasa sampai maghrib. Di waktu-waktu itu banyak ibadah. Ada sholat lima waktu, ada memberi buka puasa, ada bersedekah, ada macam-macam ibadah. Membaca Al-Quran. Setelah berbuka, nyusul sholat maghrib. Setelah makan sedikit, nyusul sholat isya. Sholat tarawih. Hati membaca Al-Quran, kemudian sholat malam. Setelah itu tidur. Kalaupun tidurnya, tidurnya dia maksudkan untuk nanti ibadah kepada Allah, tidurnya juga menjadi ibadah. Tergantung niatnya. Tidur menjadi ibadah. Setelah semoga bisa bangun sahur untuk puasa lagi. Semoga bisa bangun malam ibadah kepada Allah. Berdiri ibadah tidurnya. Setelah bangun lanjut ibadahnya. Sahur lagi. Terus susul menyusul ibadah. Dan setiap ibadah apa? Dilatih pembaharuan niat. Pembaharuan niat. Gimana berniat? Kepada Allah karena Allah itu gimana? Terjaga? Kepada Allah karena Allah terjaga? Kepada Allah karena Allah terjaga? Terus dijaga. Ini yang paling berat. Jadi yang kedua ini, niat dalam makna yang kedua ini adalah bagaimana memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah dan semata karena cinta kepada Allah dan semata karena takut kepada Allah serta semata karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, wajah Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inti pembahasan niat dalam makna yang kedua. Inti pembahasan niat dalam makna yang kedua ini. Inginkan, kita maksudkan betul hanya kepada Allah. Semua ibadah. Kita berdiri. Sebentar sholat. Maksudkan semata kepada Allah. Mata karena cinta kepada Allah. Semata karena takut. Kita takut kepada Allah kalau kita tidak berdiri membesarkan. Semata karena semata mengharap. Hanya apa yang ada si Allah mengharapkan wajahnya. Itu pelajarannya. Rukuknya pun demikian. Sujudnya pun demikian. Apalagi kalau dia sudah. Kita sudah bisa cermati dalam apa? Setiap bacaan. Setiap bacaan. Masya Allah. Luar biasa. Bacaan-bacaan ini memberikan tekanan kepada cinta. Ini tekanan kepada takut. Ini arahnya kepada harapan. Ini arahnya kepada ini. Terarah. Sini. Lawannya niat dalam makna yang kedua, lawannya ibadah yang dimaksudkan diperuntukkan kepada selain Allah. Berdiri untuk membesarkan selain Allah, rukuk sujud untuk selain Allah, menyembeli untuk selain Allah, berkorban untuk selain Allah. Ibadah ke kuburan, ke penghuni ini, penghuni itu. Ini kesyirikan akbar. Apalagi lawannya yang kedua ini. Dia beribadah karena cinta. Landasannya karena cinta kepada selain Allah. Bukan karena cintanya kepada Allah. Ingin dilihat sama orang. Karena mengharap pujian orang. Karena menginginkan dunia. Ini dia dalam pembahasan kita, dalam kitab Ubudiyah. Karena menginginkan kekuasaan. karena menginginkan uang, karena menginginkan kedudukan, nah, itu dia menjadi landasan. Nah, iya. Itu penghancur-penghancurnya. Iya. Perusak-perusaknya. Apalagi karena takut karena kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu karena takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gugur. Terus itu kan amalan karena Allah. Iya. Atau amalan yang jadi amalan itu ada amalan satu murni kepada Allah karena Allah. Tak ada sama sekali kepada selain Allah. Murni kepada Allah karena Allah, wajah Allah, ridha Allah, surga Allah. Wajah Allah beda dengan ridha Allah. Surga Allah. Murni. Yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, ada amalan murni untuk selain Allah. Murni mengharap selain Allah. Dia sholat semata supaya jadi PNS. Ini memang dasarnya dia sholat. Dia sholat malam. Iya. Sekarang pencatatan ini. Siapa yang terangkat ini? Iya. Dia mau geser itu pencatat itu dengan doanya pada sholat malam. Jadi memang dia sholat malam karena itu. Maksudnya memang untuk itu. Ini murni. Ini sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik. Hampir tidak ada sama orang yang beriman pada sholat dan puasa. Pada sholat dan puasa. Hampir tidak ada pada sama orang beriman. Tapi kalau sedekah, yang banyak-banyak manfaatnya dirasakan sama orang, mungkin ada orang yang beriman kena juga penyakit ini. Yang jelas, siapa yang murni amalannya karena selain Allah, mengharapkan pujian orang, atau semata karena dunia kedudukan, maka ini batal amalannya. Terus, yang ketiga, yang pertama jelas ya, yang kedua, murni karena selain Allah. Selain Allah itu apa? Karena ingin dipuji atau karena keduniaan. Baik. Yang ketiga, halnya asalnya bercampur. Ingin sholat karena Allah, tetapi ada juga karena selain Allah. Asalnya tercampur asalnya. Memang yang mendorong sholat kalau tadi murni kepada selain Allah ya. Kalau ini tidak, ada karena Allah, tetapi ada juga campurannya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Karena ingin dilihat. Ingin dilihat. Karena ingin dilihat. Maka apa? Yang ini yang benar amalannya juga batal. Tidak ada apa-apanya. Apa? Asal maksudnya beramal tercampur. Ini riya. Tapi kalau hukum selanjutnya, kalau asalnya dia beramal karena Allah, tetapi ada juga karena ingin dapat ghanimah. Mau berperang, ada asalnya. Ada asal, dia tidak bisa ingkari itu. Dia juga mau dapat harta rampasan. Karena Allah. Tapi ada asal juga karena ingin dapat harta rampasan. Ini bukan riya ini ya. Hati-hati, ini bukan riya. Kalau yang tadi itu riya. Asalnya tercampur oleh riya. Maka ini gugur amalannya. Kalau ini bukan riya. Tapi karena menginginkan sebahagian dari keduniaan. Ya memang akan diberikan kepada ghanimah misalnya. Atau misalnya jadi prajurit. Iya, ada gajinya. Iya. Jadi pegawai guru-guru kan bagus, amalan bagus. Tetapi apa? Nah, gajinya juga menjadi asal dalam niatnya. Maka apa ini hukumnya? Kalau ini hukumnya, amalannya sah. Tetapi nilai amalannya berkurang. nilai amalannya berkurang. Tidak sama dengan yang murni tidak ingin. Walaupun mungkin di akhirnya dikasih juga. Ya kalau dikasih tidak ada apa. Tapi dia mampu menghilangkan, tidak ada maksud untuk selain. Di situlah kehebatan dalam berniat. Ini perlu dipelajari. Tidak semua orang bisa. Iya. Ada jalur untuk mempelajarinya, Quran dan Sunnah. Itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Dipelajari. Dipelajari terus. Itu pelajarannya tidak didapatkan dalam pengajian. Langsung praktek. Iya. Tiap-tiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah dapat ilmu ini. Kan biasa ada orang haji menghajikan kan? Kan dikasih uang itu orang mau menghajikan. Caranya orang mau pergi ini mau pergi. Jauhnya itu perjalanan. Iya, capeknya orang. Makannya, ongkosnya. Harus biayai. Harus memang dibiayai. Iya, dan ada yang dilebihkan. Nah, di situ minta tawar-menawarnya berapa-berapa. Nah, kalau ada haji semata-mata karena itu. Atau haji karena apa? Oh, haji kan di sana kalau kita bawa dagangan juga. Iya. Laris. Iya, peminta-mintanya saja kaya. Jadi saat haji itu luar biasa itu. Biar orang tidak bawa uang pergi haji. Iya, bisa makan. Terlalu banyak tempat jalur makan. Yang lainnya minta-minta. Nah, haji. Tapi apa? Ingin dapatkan juga? Iya, hasil dari dagangan. Tidak apa-apa. Selama niat karena Allah. Ada. Hanya ini tercampur. Niatnya kurang. Apa? Dengan niatnya itu sedikit. Beda dia murni karena Allah. Bukan karena untuk itu. Bukan sama sekali. Murni karena Allah. Apa yang ada di sisi Allah. Ridha Allah. Kira sini ya. Baik. Sekarang hukum selanjutnya. Yang kepada apa sudah tidak tahu. Yang selanjutnya begini. Asalnya karena Allah. Hanya di tengah jalan. Kali itu tadi. Asalnya memang tercampur. Kalau riya yang mencampuri asalnya. Gugur. Kalau karena keduniaan, karena menginginkan sebahagian, maka apa? Tidak gugur. Selama keduniaan itu memang perkara yang dibenarkan dalam syariat, tidak gugur, tetapi apa? Mengurangi nilai pahala. Nah, sekarang ini, asalnya karena Allah. Dia sholat karena Allah. Hanya di tengah jalan, tercampur, ada bisikan. Bisa kan? Iya. Iya, sangat mungkin. Bahkan syaitan tidak akan membiarkan kita. Kalau syaitan tidak bisa campuri asalnya, sudah, di tengah jalan dia akan rusak. Sementara sholat, Allahu Akbar. Tidak ada maksud apa-apa. Kemata, semata karena Allahu Akbar. Hanya di rakaat kedua, sholat duhurnya, iya. Terlambat kepala dinasnya masuk persis di sampingnya. Kepalanya. Baru dia tahu kepala dinasnya itu, woy. Suka orang yang sholat. Dan kebetulan juga memang dia ada perlu sama kepala dinas. Alhamdulillah saya di sampingnya lagi. Sudah mulai berubah niatnya. Ini. Gimana ini kalau ini? Asalnya karena Allah, tidak ada sama sekali. Tapi karena masuk kepala dinas, mulai berubah. Gimana hukumnya? Nah ini hukumnya, kalau dia berhasil lawan. Berhasil lawan, dia tidak peduli. Berhasil lawan, sampai selesai sholatnya, tetap dia bisa jaga kepada Allah karena Allah. Maka tidak ada apa-apanya. Bahkan dapat pahala mujahadah. Pahala berjuang menghadapi gangguan itu. Kalau dia tidak berhasil. Dia tidak berhasil. Larut dia. Tapi asalnya karena Allah. Maka yang seperti ini para ulama bedakan hukumnya. Kalau seperti sholat. Ibadah awalnya sampai akhirnya bersambung. Mulai takbir sampai salam bersambung kan? Iya. Kalau yang seperti ini, kemudian akhirnya dia tidak larut dia dalam perkara itu, maka ya di antara ulama-ulama yang muhaqqiqin dalam perkara ini menyebutkan bahwa dia tetap dapat pahala sesuai dengan asal niatnya. Itulah hebatnya asal dalam berniat itu. dia mampu. Asal dalam berniat itu dia jaga betul. Makanya para ulama ketika diajak, ayo kita mengunjungi, mengantar jenazah. Tunggu dulu. Dia diam dulu berpikir. Karena kegiatan tiba-tiba ini. Dia mau komposisikan dulu niatnya. Diam dulu berpikir. Setelah itu, ayo. Memposisikan asal niat. Ini perlu dipelajari. Sekali lagi perlu dipelajari. Awal sholat. Mungkin sholat sebentar kita bisa. Atau anda tahu mungkin sebentar juga sudah dilupakan. Tapi sholat subuh sebentar, jangan harap bisa diingatkan lagi. Apalagi kalau sudah terlambat nih. Oh kamat nih, kamat nih. Walaupun ada asalnya asal. Kita sholat karena Allah. Tetapi posisi, memposisikan kenikmatan dalam asal niat. Tapi kalau ibadahnya terputus, misalnya sedekah, ada donatur bulanan, bulan-bulan pertama jadi donatur amah, dadap, karena Allah. Bulan-bulan kedua, bulan-bulan keempat, kelima, mulai ingin dilihat. Berarti ini apa? Ini sama kan, sama sedekah namanya. Hanya awal donaturnya, bagus. Tapi di pertengahan, mulai. Maka apa ini? Yang gugur hanya yang ketika tercampuri. Yang sebelumnya, bulan-bulan pertama tidak gugur. Karena itu apa? Ketika gugur bulan selanjutnya, dia harus memperbaharui niat lagi. Supaya terjaga. Demikian pula dalam menuntut ilmu. Awal-awal dalam menuntut ilmu, karena Allah semangat. Selanjutnya, lama-lama, mengajar juga demikian. Awal-awalnya semangat. Lama-lama. Ketika mulai terpengaruhi, ria yang dominan, itu menjadi maksud. Sudah, gugur ampun. Perbaharui lagi. Tajdid. Pembaharuannya. Ini sebuahnya niat dalam makna yang kedua. Kepada Allah dan karena Allah. Sekarang niat dalam makna yang terakhir. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini urayan Syekh Al-Utsaimin. Niat dalam makna yang ketiga. Adalah menginginkan dengan pelaksanaan ibadah itu untuk melaksanakan perintah Allah. Beda dengan yang pertama, kedua. Beda? Belum bisa dia ini. Cermati. Lihat sholat. Sholat terdengar azan. Ada niat? Yang pertama, iya. Sekarang yang kedua. Mau apa? Untuk apa? Kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah. Mengharapkan ridhanya. Iya. Bukan ingin dipuji. Bukan karena keduniaan. Ini yang kedua. Kedua. Yang ketiga. Kita mau lakukan semata-mata karena kita yakin. Ini petunjuk dari Allah. Kita lakukan semata karena kita tahu. Ini perintah dari Allah. Jelas? Yang ketiga ini tidak bisa dilakukan oleh pelaku bid'ah. Tidak ada keyakinannya terhadap amalannya. Tidak bisa. Perasaan saja yang main. Dia tidak bisa cermati. Tanya hatinya. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Yang melandasi kamu melakukannya. Bisa orang melakukan. Dia tidak bisa wujudkan niat ini. Oleh pelaku bid'ah. Atau orang yang beribadah karena mimpi. Atau karena ikut-ikutan. Sekadar ikut-ikutan. Dia tidak bisa wujudkan niat dalam makna ini. Dalam makna yang ketiga ini. Niat dalam makna yang ketiga ini. Ada yang global, ada yang umum. Misalnya secara umum. Sholat duhur orang kan punya ilmu. Sholat duhur, 4 rakaat. Iya. Dia yakin. Ayatnya, hadisnya biar tidak dipelajari. Semua yakin itu. Dari agama. Semata-mata saya melakukan karena itu. Iya. Nah, ini berarti sudah ada pendorongnya. Karena ini rukun Islam. Itu ilmu kan? Tapi ilmu global ilmu. Ilmu rukun Islam. Tetapi kalau yang punya ilmunya lebih rinci. Lebih rinci lagi. Niatnya lagi lebih hebat. Semakin hebat niatnya. Amalan disesuaikan dengan niat. Wa innama likullin ri'immah manawa. Itu tadi. Sholat tahu. Kenapa dia harus takbir begini caranya. Kenapa surat takdir ini yang dia baca? Iya. Dia cermati bacaannya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Dia tahu itu. Dia punya landasan semata-mata karena perintah dari Nabi Sallam, dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Orang yang beribadah, ibadah sholat, ibadah dakwah, iya, ibadah apapun juga, kalau hanya sekedar semangat, ikut-ikutan, tidak bisa mewujudkan niat dalam makna yang kedua, yang ketiga. Tidak bisa. Gugur tanpa ilmu. Iya, global dan rincian. Apapun dia dapatkan amalan dari niat global, iya, maka banyak yang gugur dalam rincian-rincian. Kalau rinciannya itu fatal, misalnya rinciannya itu adalah rukunnya ibadah itu. Rukunnya ibadah itu. Iya. Maka bisa fatal ibadahnya. Iya. Misalnya apa? Dia sholat karena Allah. Ini rukun Islam. Hanya apa? Dia tidak tahu kalau orang sholat itu, kalau kentut, tahu. Dia kentut saja. Bukan juga karena penyakit. Iya. Dia enggak bisa. Makanya apa? Fatal ini. Rinciannya. Jadi itu kan rincian juga. Iya. Jadi rincian ada yang berhubungan dengan apa? Rukun-rukun ibadah. Ada yang syarat-syarat ibadah. Iya. Ada yang sunnah-sunnah ibadah. Dan perkara-perkara. Karena itulah ya huwa. Keilmuan adalah kunci. Makanya Nabi ketika mengatakan man shoma ramadhana imana wa ihtisaba, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba, puasa dan salat yang menggugurkan dosa itu apa? Imanan wa ihtisaba. Apa itu imanan? Yakin. Yakin itu kebenaran yang dilakukan secara global atau secara rinci. Dan ihtisaban, ini ihtisaban niat yang tadi itu. Ihtisaban apa yang kamu inginkan? Kamu ada niatnya apa yang kamu inginkan? Hanya di sini Nabi langsung sebutkan imanannya. Tapi ini yang melandasi, imanan yang melandasi. Jamaah, terus belajar menuntut ilmu. Semakin dalam ilmu, yang global, yang rinci semakin diperdalam. Maka innamal amalu binniyat, wa innama likulli imrin ma nawa. Di sini terlihat hubungan yang sangat erat antara ilmu dan niat. Bisa dihubungkan? Antara ilmu dan niat. Dan bisa dihubungkan antara apa? Sunnah Rasulullah SAW dengan niat. Sunnah Nabi SAW dengan niat. Quran dan sunnah dengan niat. Salah satu cukup. Bagaimana kalau awalnya bercampur dengan syariat supaya orang mengikuti kita? Bukan, kalau itu tidak termasuk. Iya. Itu riya yang dimaksud dengan riya, ingin dilihat supaya dapatkan pujian. Dia perlihatkan amalan supaya orang contoh. Dia ingin dapatkan pahala dari Allah dengan adanya orang yang mengamalkan apa yang dicontohkan. Itu lain. Itu bukan riya. Jelas ya? Baik, saya diingatkan dengan pertanyaan ini, hukum yang terakhir tadi. Ada 5 tadi ya, 6. Ada yang terakhir lagi. Yang terakhir, dia sudah selesai beramal. Selesai beramal. Kemudian apa? Amalannya dipuji sama orang. Dan dia suka pujian. Riya? Bukan riya. Hati-hati ini. Ini bukan riya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ketika Nabi ditanya. Apa kata Nabi? Tilka ajilum bushral mu'min. Hadis sahih. Kata Nabi itu adalah ajil. Kesegeraan. Kabar gembira bagi orang yang beriman. Bahwa ibadahmu baik. Orang yang beriman, memujinya. Orang muslim memuji amalannya. Orang beriman, yang tahu iman, tahu Islam, memuji, dimuji, puji dengan ilmu. Bukan orang-orang bodoh yang puji. Justru kalau orang-orang bodoh yang puji, hati-hati. Orang-orang musyrik yang puji, hati-hati. Hati kalau yang itu puji. Jadi bedakan ini ya, yang terakhir ini ya. Itu kata Nabi, tilka ajilum bushral mu'min. Itu adalah kesegeraan kabar gembira bagi orang yang beriman. Baik, uraian yang lima ini, yang lima tadi, yang tiga itu dari Syekh Utsaimin, hanya saya konfirmasikan dengan apa? Penjelasan Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat dalam syarah beliau terhadap 50 hadis. Jadi caranya kenapa? Kalau ada tiba-tiba pertengahan apa dibaca awsul atau gimana? Ya, tangkis banyak ya metodenya di situ, kembali kepada makna ikhlas, makna ini. Tapi saya kasih dua metode. Metode praktis ya. Terapkan prinsip la ilaha illallah. Terapkan. Apa prinsip la ilaha illallah? Ada dua. Tolak dan tetapkan. Sebab ada orang ketika datang riya, ayah, dia konsentrasinya kemana? Hanya menetapkan. Konsentrasi kepada Allah. Iya. Enggak, dua-duanya. Kamu tolak dulu itu. Jangan akui. Jangan mau sama pujiannya. Tolak dulu itu. Kamu hanya ingin pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Terapkan dua metode ini. Hanya untuk menolak, muncul lagi pertanyaan, bagaimana menolak itu? Menolak pujian orang ada ilmu diantaranya ya. Bagaimana mau menolak pujian orang diantaranya ya, ini ilmu. Yakin. Biar semua orang memuji. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membenci, pasti celaka. Kalau begitu, untuk apa mengharapkan pujian? Untuk apa harapkan pujian orang? Walaupun semua manusia memuji. Semua manusia ridha sama kita. Semua manusia senang sama kita. Tidak marah sama kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala murka sama kita. Maka tetap kita akan celaka. Sebaliknya, kalau Allah senang sama kita, biar semua manusia benci, biar semua manusia lari dari kita. Kalau Allah cinta sama kita, maka kita pasti selamat. Kalau begitu, harapkan hanya pujian Allah dan jangan sekali-kali mengharapkan pujian manusia. Itu ilmu. Ilmu ini dari Ibnu Qayyim untukmu menghadapi yang ini, gangguan yang ini. Tapi banyak jenis gangguan dan tiap-tiap gangguan ada ilmunya. Hanya kita bahas global saja ini. Saya sekian, subhanallah.